tak tekan saiki. Ya. Salam. Yang ngomong ke? Ngomong apa? Coba mungkin kono ngapo kok turu masjid, kok kerja, kerja di apa? Ya kerja. Kerja apa? Yo enak. Aja turu masjid ndra kok koncone ngono ki to piye? Mbok dekos dhewe. Ini larang. Larang. Larang. Yang masak ini nih anakku rere. Biasa. Terus keluar loro kaya ngono gak? Gak keluar loro. Ngapa? Ini bantalnya apa? Enak. Enak aja bantalnya. Piye to tulisan kok turu masjid ngene Pak nganune kae mau gak iso turu ndek ngene wong ngono Hendra. Apa lah? Kak ndek masjid oke koncone. Iya. Yo hati-hati lek nggo awak lho ya. Nggih. Ya terus kok mau bali kapan? Bali kapan? Ya, Januari lah. Januari. Ara. Umairi. Umairi bu kidul. Lha apa? Dituku tak bartan ngene Arif gale. Arif siapa? Mbak Sum. Kalau. Anak Kak Sukat, adik Mbak Siamah, kasih Siamah, kasih Latif. Kak Sukat. Nyapa kok gitu? Pindah. Oma sing. Bayu 900 juta. Lha. Pindah ning Jember. Iya. Yo enak. Enak ni. Liwari. Imbang liwari ni. Kali sawan ni karo dulu ni. Dulu kan jual lo kan untuk saugel. Iya, main atau tinggal. Kencamu siapa nih dari Golendra? Gak enak nih, Randy. Randy. Bali kan? Kerja di opo le? Ya enak, nulis. Untuk bayaran. Iya. Engko duwite mbok duwele ae awakmu gleg-gleg gegane kamare. Ya enak. Mbok duwele di opo? Yo wetane anakku ger-ger. Nek ka opo? Ning asrama nang gak oleh. Sama di orang kuliah. Kuliah kuliah ya. Asrama ni le kosong. Kena uang. Rong tahun tu kan. Rong tahun tu kan. Menyapa kau di kosong ya? Kena ada kuliah. Kena ada kuliah. Saiki Januari mesti nganu tikar rabi sok tebulen. Rebung benda iki. Rebung kas. Mari rebung iki rebunin nasi. Geden. Geden. Rewang. Rewang. Gedening di. Neng kono. Neng kene neng omahe kono. Nang Gataruk. Enggak gedening omahe. Ngene iki ketika. Ngene Mbak Lia sok tanggal 6 bulan 3. Mbak ngundange wong 5000 wong. Mbak Lia sapa? Mbak Jari. Gak ngenteni lulus ta? Lulus iki san ngawakmu lulus sing sowo iya lulus. sing arek sing dengi do lulus. Wala. Yo wis kapo. Kapo yo wis ora becae sing genah ijazahe nanti cukup to le. Nggih. Ijazahe nanti cukup nanti ke ngelamar gawean kula ndang gak turu masjid le. Nah, iki kawu. Sintro jarene arek gatar ning SI loro. Nah, yo leren ngono kuwi. Lan gak dicupuk bareng ngono kuwi lho. Oke. Rical kuwi ditaki dhuwur. Nek ning MTS kabeh